Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husayn Al-Ma'rufu bil-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang garis yang diberikan oleh Rasulullah SAW di dalam menentukan amalan yang dilakukan oleh seorang muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada kita, siapapun orang yang mengamalkan satu amalan dan amalan tersebut tidak ada contohnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak, yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fal muhim annahu la budda min al-'ilm aw adh-dhann idza dallat an-nusus 'ala kifayatihi." Inti dari hadis tersebut adalah la budda minal ilmi aw adh-dhanni idza dallat an-nusus 'ala kifayatihi. Kita harus mengetahui bahwa ada dalil yang secara tegas ataupun penunjukan dari sebuah dalil tentang keabsahan sebuah ibadah. Wa illa fal ibadatu mardudatun. Jika tidak demikian, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang tertolak, ibadah yang sia-sia dilakukan oleh seorang hamba. Wa idza kanatil ibadatu mardudatun fa innahu yahrumu 'alal insani an yata'abbada Allah an yata'abbada lillahi biha. Dan ketika kita tahu bahwa ibadah itu akan tertolak jika tidak ada dalil yang menunjukkannya, maka diharamkan bagi seorang manusia untuk menjadikan amalan tersebut sebagai bentuk ibadah yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Li'annahu idza ta'abbada lillahi bi'ibadatin la yardaha walam yashra'ha li'ibadihi sara kal mustahzi' billah. Karena sesungguhnya jika dia tetap melakukan amalan itu, padahal amalan tersebut adalah amalan yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sara kal mustahzi'i billah, maka orang itu akan dianggap sebagai orang yang mengolok-olok Allah, orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna ba'dhal ulama'i qal, sampai sebagian ulama mereka mengatakan, innal insana idza shalla muhditsan mu'tamidan kharaja minal Islam. Agar betul-betul diperhatikan masalah ibadah itu, bahwa hukum asal ibadah itu tauqifiyah, yaitu dikerjakan ketika ada dalilnya. Ketika seorang sengaja melaksanakan sholat muhdithan yang dia buat sendiri, baik berkaitan dengan waktu, tata cara, kemudian jumlah, dan seterusnya, dia sengaja melakukan itu padahal dia tahu tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan atas sholat yang akan dia lakukan. Kharaja minal Islam, dia terancam akan keluar dari Islam. Li'annahu mustahzi'un, karena dia termasuk orang yang melakukan istihza, mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir, yakni Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, ihmarrat 'ainahu, akan memerah kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sautahu, dan meninggi suara beliau sallallahu alaihi wasallam. Washtadda ghadabuhu, dan nampak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh, bersemangat, berapi-api dalam menyampaikan khutbah tersebut. Seakan-akan seperti orang yang sedang marah. Matanya memerah, nadanya tinggi, dan suaranya keras. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin, kata Jabir bin Abdullah, sampai seakan-akan beliau itu berkhutbah seperti sedang menyiapkan pasukan perang, memberikan peringatan kepada pasukan perang. Yang namanya komandan, panglima atau jenderal yang membawahi banyak pasukan, dan dia memberikan perintah, memberikan peringatan, tentu tidak mungkin dengan suara yang rendah, juga tidak dengan suara yang lembut. Dia pasti akan meninggikan suaranya dan berapi-api dalam menyampaikan peringatan tersebut. Ini yang disebut sebagai seorang komandan yang mundhirul jaish, yang betul-betul memberikan peringatan kepada pasukannya. Yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan bersabda, sabbahakum wa massakum. Sabbahakum wa massakum, ini sebuah ibarat untuk menunjukkan agar pasukan itu selalu siap siaga. Hendaknya kalian bersiap siaga dan waspada bahwa musuh telah dekat kepada kalian. Demikian jika orang Arab menggambarkan musuh itu sudah datang dan harus waspada penuh. Sabbahakum wa massakum, mau musuh datang di pagi hari atau sore hari, bersiap-siaplah karena mereka sudah dekat. Wa yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain wa yaqrinu baina usbu'aihi as-sabbabati wal wusta. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu isi khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara tinggi dan berapi-api beliau menyampaikannya itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain, aku diutus dengan datangnya hari kiamat kahatain seperti ini. Wa yaqrinu baina usbu'aihi, dan beliau mendekatkan di antara dua jari beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sabbabati wal wusthah, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Beliau katakan seperti ini, aku diutus dengan akan datangnya hari kiamat seperti ini. Wa yaqulu amma ba'd, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ba'du, Adapun setelah itu, fa inna khairal hadithi kitabullah, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, yaitu perkara yang diada-adakan, perkara yang dibuat-buat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini juga termasuk kalimat yang disampaikan dengan berapi-api oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah apa yang diada-adakan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka permasalahan bid'ah oleh ahlu sunnah dijadikan sebagai masalah yang bukan masalah sepele. Karena ancamannya ma'asyurul karahimani wa rahimukumullah, selain daripada hadis-hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana penyampaian keras oleh Rasulullah SAW tentang perkara tersebut. Maka tidak mungkin ahli sunnah wal jamaah itu dipisahkan dari membahas kebid'ahan. Tidak akan mungkin. Mereka akan selalu memperingatkan manusia dari perkara-perkara bid'ah. Dan tidak ada toleransi di dalam perbuatan bid'ah. Yang ada hanyalah siapa pelakunya, kita lihat. Tapi terhadap perbuatan bid'ah tidak ada toleransi di sisi ahli sunnah wal jamaah. Siapapun dia dan siapapun ulama yang menyampaikannya, tidak ada toleransi dengan perbuatan bid'ah. Qala wa kullu bid'atin dhalalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan, dan sesungguhnya seluruh perkara bid'ah adalah kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah. Kurang jelas apalagi peringatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang lebih pantas untuk diutamakan oleh seluruh orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai yang terutama, sebagai yang dikedepankan, yang didahulukan dibandingkan diri kita. Itu kalau beliau SAW masih hidup. Yakni dengan kita betul-betul menghormati Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW, membenarkan semua berita yang datang dari beliau SAW, tunduk terhadap perintah yang disampaikan oleh beliau SAW, dan juga berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau SAW. Namun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, dan kita semua ada di zaman itu di mana kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hak ini tidak hilang. Hak ini tidak putus. Apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tadi, aku adalah orang yang lebih utama bagi seluruh orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka. Yakni kita memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dalam hadis-hadis tersebut, maka kita harus menimbang ucapan kita dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menimbang apa yang akan kita yakini dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita berbuat, beramal dengan menimbang apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika datang satu hadis membawa satu hukum, kewajiban kita, dan itu harus, tidak ada pilihan yang lain, adalah untuk tunduk terhadap hukum yang dikandung di dalam hadis tersebut. tanpa berusaha terlebih dahulu mencari rincian perkaranya. Ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Apa kewajiban seorang ketika datang kepadanya sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kali harus dilakukan adalah sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Bukan kemudian memutar hadis itu, memelintir hadis itu, mengarahkan hadis itu sesuai dengan kemauan kita. Bukan demikian ahli sunnah. Ketika datang hadis, mereka akan tunduk dengan hukum hadis itu. Dan bukan ahli sunnah ketika dia berbuat terlebih dahulu, baru mencari hadis untuk membenarkannya, mencari dalil untuk membenarkannya. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah adalah mereka yang tunduk ucapannya, perbuatannya, keyakinannya berdasarkan apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil dari Al-Qur'an, kitabullah subhanahu wa ta'ala. Taib. Qala, kemudian beliau mengatakan, man taraka malan fali ahlihi. Siapapun orang yang meninggal dan dia meninggalkan harta, fali ahlihi, maka harta itu akan diwarisi oleh keluarganya. Harta itu ditinggalkan untuk dimiliki oleh keluarganya. Akan tetapi, wa man taraka dainan aw dhaya'an fali wa alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa orang yang beriman, dia meninggal dan meninggalkan hutang, atau dia meninggal meninggalkan anak-anak yang tidak ada lagi yang mengurusi anak tersebut, fali wa alayya atau fa ilayya wa alayya, maka dia menjadi tanggunganku, aku yang akan mengurusi urusannya. Baik. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini adalah sebuah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya setelah terjadinya Fathu Makkah. Beliau berapi-api menyampaikan pesan-pesan ini. Dan ini bukan kali pertama, juga bukan kali terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kita lihat tadi beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maklum, sudah sering kita bahas, lafaz kana itu menunjukkan kebiasaan Nabi memang seperti itu ketika menyampaikan khutbah. Tidak lembut beliau menyampaikan khutbah. Beda kalau itu nasihat. Beda kalau itu majelis ilmu. Wasiat biasa di majelis biasa. Tapi ketika beliau menyampaikan khutbah, baik dengan dua jenisnya, apakah itu khutbah adah, yaitu khutbah yang menjadi rutinitas sebagaimana khutbah Jumat, khutbatul Id, dan yang lainnya, atau khutbah tariah, yaitu khutbah yang sifatnya mendadak, spontan. Nabi SAW ingin menyampaikan sesuatu, beliau naik mimbar kemudian berkhutbah. Kaifiyah khutbahnya, tata cara penyampaian khutbah beliau SAW sama seperti apa yang disebutkan oleh Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Akan meninggi suara beliau, nadanya juga akan tinggi, mata beliau SAW memerah agar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka perhatian dengan apa yang akan disampaikan di dalam khutbah tersebut. Demikian pula poin-poin yang disebutkan di dalam khutbah kali ini yang diberitakan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau memperingatkan dari perkara yang diada-adakan di dalam agama Allah. Beliau menetapkan bahwa seluruh perkara bid'ah adalah kesesatan di dalam agama Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sebaik-baik ucapan yang ada di muka bumi ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik bimbingan, petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Baik. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita baca keterangan dari beliau rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dengan akan terjadinya hari kiamat itu seperti ini, dengan mengisyaratkan, mendekatkan, menempelkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Sudah kita gambarkan tadi. Qala wa anta idza qarinta bainahuma wajadtahuma mutajawiratain. Engkau kalau berdirikan dua jarimu, jari telunjuk dan jari tengah, kemudian kamu tempelkan, maka kamu akan mendapati dua jari ini tidak terpisah jarak sama sekali. Mujawiratain, bersebelahan, berdekatan, menempel. Wa wajadat annahu laisa bainahuma illa farqun yasir. Dan kamu bisa lihat, tidak ada celah antara dua jari ini, kecuali celah yang sangat sedikit, sempit sekali. Wal ma'na anna ajalad dunya qaribun wa annahu laisa biba'id. Makna dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan akan tegaknya hari kiamat itu bukan waktu yang lama. Terjadinya hari kiamat itu sudah sebentar lagi waktunya. Bukan waktu yang lama. Wa hadza kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin haitsu khotoban nasa fi akhirin nahar. Ini juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika beliau berkhutbah fi akhirin nahar, di akhir siang, menjelang sore hari. Wasyamsu ala ru'usin nakhl, dan matahari tepat berada di atas pelepah-pelepah kurma. Qala innahu lam yabqa min dunyakum illa mithlu ma baqiya min hadzal yaum. Sudah mengarah ke masuk waktu asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yabqa min dunyakum. Ketahuilah sesungguhnya tidak tersisa waktu dari kehidupan dunia kalian. Baik, dunia kita ini. Tidak ada sisa waktu kecuali mithlu ma baqiya min hadzal yaum. Seperti sisa waktu pada hari ini. Dekat sekali. Menunggu tenggelamnya matahari itu. Berapa lama sih dari waktu menjelangnya sholat asar sampai terbenamnya matahari? Tidak lama. Dan itu akhir dari usia dunia yang kita tinggali sekarang. Fa idza kana al-amru kadzalik, kalau perkaranya demikian, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ana mata lahu 1400 sanah, ini ketika beliau masih hidup, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kalau perkaranya seperti itu, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya sudah berapa? 1446 tahun yang lalu. Walam taqum al-qiyamatu dalla hadza ala anna ad-dunya tawilatul amad. Dan ternyata belum juga tegak hari kiamat. Sudah hampir 2000 tahun. Ini bukan berarti apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tidak benar, bukan. Tapi ini menunjukkan kata beliau, ala anna ad-dunya tawilatul amad, bahwa dunia itu ternyata masih panjang dari sisi manusia. Dari sisi kitanya. Walakin ma yaqduruhu ba'dul hayulujin min umri dunya al-madhi bimalayin al-malayin fahadha khiros. Tapi kalau dilihat dari apa yang diterangkan oleh mereka, orang-orang yang bergelut di dalam ilmu geologi dan semisalnya, bahwa dunia kita ini sudah ada dari jutaan tahun yang lalu, maka waktu tinggalnya kita sekarang ini dengan akan terjadinya hari kiamat itu khirs, hanya sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil, tidak lama dibandingkan yang sudah pernah ada sebelum kita hidup. Qala wa syai'ul ladzi laisa 'alaihi dalilun min kitabin wala sunnah wa huwa min akhbari man madha fa innahu laisa maqbulan wa inna ma yanqasimu ila thalathati aqsam. Saya lompat karena keterangannya terlalu panjang di situ. Intinya kita tidak membenarkan apa yang disebutkan oleh orang-orang yang bergelut dalam ilmu-ilmu tadi itu. Kita menanggapinya seperti berita-berita dari Bani Israel. Ada hukumnya di dalam syariat kita, bagaimana cara menyikapi berita-berita yang datang bukan di dalam syariat kita, tapi dari kisah-kisah Bani Israel dalam perjalanan hidup nabi-nabi yang datang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tiga jenis berita tersebut, dan itu diatur oleh syariat kita. Jenis yang pertama, ma syahida syar'u bi sidqihi. Berita yang datang dari Bani Israel tersebut, yang bukan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibenarkan oleh syariat kita. Ada sesuatu yang sesuai dalam syariat kita. Fahadha yuqbal li syahadati syar'i bihi. Maka berita itu bisa kita terima karena dibenarkan oleh sesuatu yang ada di dalam syariat syariat kita. Qala wa tsani, yang kedua, ma syahida syar'u bi kadzbihi. Berita yang datang dari Bani Israel, tetapi syariat kita menunjukkan yang sebaliknya, atau di dalam syariat kita menunjukkan bahwa berita itu, cerita itu adalah cerita yang dusta. Fahadha yuraddu li syahadati syar'i bi kadzbihi. Maka berita-berita seperti ini harus kita tolak dan harus kita dustakan karena syariat kita mendustakannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma laisa fihi hadza wala hadza. Yaitu berita yang datang tapi bukan dari bagian yang pertama, artinya tidak dibenarkan oleh syariat kita, dan juga bukan bagian dari yang kedua, tidak didustakan oleh syariat syariat kita. Dia datang, kita cari dalam syariat kita, enggak ada yang membenarkannya, juga tidak ada yang mendustakannya. Qala fa hadza yutawaqqafu fihi. Maka berita yang semisal ini wajib untuk tawakuf. Diam kita dari berita tersebut. Abstain, tidak mengambil sikap. Tidak mendustakan, juga tidak membenarkan. Biarkan dia sebagaimana datangnya. Dan sebutkan saja, ketika mungkin di situ ada pelajaran bagus untuk kita, sebutkan saja ini adalah min akhbari Bani Israel. Termasuk berita-berita yang datang dari Bani Israel. Sudah sampaikan seperti itu. Jangan didustakan, juga jangan dibenarkan. Fa imma an yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan. Karena bisa saja berita itu hak, datang dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh nabi mereka, tapi bisa juga itu adalah suatu yang batil, yang didustakan oleh mereka, disampaikan kepada kita. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-9. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Alam ya'tikum, bukankah tidak datang kepada kalian, naba'ul ladzina min qablikum, berita dari umat-umat sebelum kalian, qaumi nuh, dari berita kaumnya Nuh, wa 'ad, atau berita tentang kaum 'ad, wa thamud, atau berita tentang kaum Thamud, wal ladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum yang setelahnya sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui kepastian kebenaran berita tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka biarkan saja. Dengan syarat itu tadi, enggak ada sesuatu dari syariat kita yang mentakrirnya, yang membenarkannya, juga tidak ada dalam syariat kita yang mendustakannya. Kalau ada dalam syariat kita yang membenarkannya, maka kita tidak boleh menolak. Atau kalau ada dalam syariat kita yang mendustakannya, kita juga tidak boleh kemudian membenarkannya dengan alasan ini kan dari Bani Israel. Tapi ada yang mendustakan di dalam syariat kita, menunjukkan sebaliknya hukum yang datang itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini perkara yang telah berlalu, datang beritanya kepada kita. Ada perkara lain yang akan kita hadapi, yaitu al-umur al-mustaqbalah, perkara-perkara yang akan datang dan belum kita lihat. Maka al-umurul mustaqbalah itu, perkara-perkara yang akan datang itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ma akhbara syar'u biwuqu'ihi, apa yang telah diberitakan oleh syariat, baik di dalam Al-Quran ataupun disampaikan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, tentang akan terjadinya sesuatu itu di masa mendatang. Fahadha la budda an yaqa. Maka kita harus meyakini bahwa itu pasti benar-benar akan terjadi. Mithlu contoh akhbar Ya'juj wa Ma'juj, berita dari syariat tentang akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada perincian siapa mereka, dari mana datangnya. Bas, hanya mereka akan muncul dengan demikian-demikian disebutkan oleh syariat kita. Maka kita harus meyakininya, dan kita harus meyakini pula bahwa itu pasti akan terjadi menjelang terjadinya hari kiamat. Wa akhbaru dajjal juga termasuk berita tentang akan keluarnya dajjal, dan bahwa dajjal sudah ada di dunia ini, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzulu Isa, seperti juga akan turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam menjelang datangnya hari kiamat nanti. Semua ditetapkan dengan dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk meyakini dan membenarkannya. Yang kedua, al-umur al-mustaqbalah ma lam yarid bihi kitabun wala sunnah, berita-berita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang tapi tidak ditunjukkan oleh dalil dari kitabullah ataupun dalil yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadzal qaul min at-takhmin wadh-dhann bal la yajuzu li ahadin an yusaddiqahu fi ma yastaqbilu. Ini termasuk perkara yang hanya bisa kita sikapi dengan dhon. Itu hanya seperti dhon saja, seperti prasangka saja. Dhon itu 70% lebih ke salah, 30%-nya benar. Kalau syak masih separuh-separuh, 50-50. Tapi dhon 70%-nya salah, 30%-nya ada kemungkinan benar. Harus kita sikapi seperti itu. Bahkan kata beliau, la yajuzu li ahadin an yusaddiqahu fi ma yastaqbil. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim pun untuk menyikapi pertama kali mendengar berita itu dengan membenarkannya. Jadi masalah umurul ghaib, perkara yang akan terjadi di masa mendatang, kita harus teliti berita itu. Datang dari siapa? Ada riwayatnya atau tidak? Kalau ada riwayatnya, bagaimana jalur riwayat itu? Kalau sahih selesai, kalau tidak sahih jangan dibenarkan, biarkan saja. Dia tidak menimbulkan satu ilmu dan juga tidak menambah sebuah keimanan kepada kita. Falhasil anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa aku diutus dengan akan tegaknya hari kiamat seperti tadi. Beliau mengisyaratkan dua jari jemarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau menempelkan di antara keduanya. Qala thumma yaqul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, amma ba'du, adapun setelah itu, setelah muqaddimah, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masalah bid'ah beliau sebutkan dua kali. Yang pertama, syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara. Perkara ini umum. Kalau itu berkaitan dengan ucapan, maka sejelek-jelek ucapan adalah ucapan yang diada-adakan atas dasar agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada syariatnya. Berarti zikir-zikir tertentu, wirid-wirid tertentu, bacaan-bacaan tertentu yang tidak ada dasar dalilnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW, fahuwa, dia adalah syarrul umur, sejelek-jelek ucapan. Itu kalau qaul. Kalau itu perbuatan, maka amalan apapun yang tidak ada dasarnya, baik ditunjukkan secara nas dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, atau minimalnya berdasarkan qiyas dengan syarat-syarat di dalamnya, maka amalan tersebut adalah amalan yang paling jelek yang dilakukan oleh seseorang. Kalau keyakinan pun demikian, meyakini sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan itu adalah sejelek-jeleknya keyakinan. Seorang yang berakal, dia yang menginginkan keselamatan, tentu akan mencari ucapan, mencari amalan, mencari keyakinan yang pasti jaminannya, yaitu yang datang dari Rasulullah SAW yang ada dalilnya, ada bimbingannya. Tenang dia dalam mengucapkan itu, tenang dia dalam melakukan amalan tersebut, tenang dia dalam berkeyakinan. Jaminannya ada, tapi selain itu siapa yang bisa menjamin ucapan ini adalah ucapan yang benar, akan diterima oleh Allah, mendapatkan pahala, bisa menyelamatkan saya di hari kiamat nanti? Siapa yang bisa menjamin itu? Amalan pun demikian, siapa yang bisa menjamin kalau itu tidak datang dari Rasulullah SAW? Baik. Dan yang kedua, beliau tegaskan lagi, wa kulla bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah adalah kesesatan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya beliau sebutkan wa bid'atun dhalalah dan kebid'ahan itu adalah perkara yang sesat, cukup. Tapi untuk menegaskan setelah sebelumnya disebutkan syarrul umuri muhdatsatuha, beliau sebutkan lagi wa kulla bid'atin dhalalah, maka masalah bid'ah bukan masalah yang ringan. Masalah bid'ah bukan masalah yang enteng. Masalah bid'ah bukan masalah yang bisa dikesampingkan. Maka dakwah ahli sunnah tidak akan pernah lepas dari peringatan terhadap perbuatan bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalimat kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang terakhir, beliau bersabda, man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Siapa yang mati meninggalkan hutang, dan siapa yang mati meninggalkan anak yang tidak ada lagi yang mengurusi dia, aku yang akan menjamin hutang itu dan aku yang akan mengurusinya. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan tadi setelah Fathu Makkah, dan ketika itu perbendaharaan kaum muslimin banyak, cukup banyak. Maka siapapun yang meninggalkan hutang akan dibayarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang meninggalkan anak-anak dan ada potensi anak-anak itu terlantar akan dicukupi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi sebelum itu, sebelum perbendaharaan kaum muslimin ada banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang sangat tegas menyikapi yang namanya masalah hutang. Banyak dalil, banyak hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mau mensolati jenazah seorang yang meninggal dan dia memiliki hutang yang belum terbayarkan. Jadi masalah hutang, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, bukan masalah yang enteng antara kita dengan saudara kita. Contoh, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dipanggil untuk mensolatkan jenazah seorang muslim. Beliau datang kemudian bertanya, hal alaihi dain, apakah orang ini punya hutang? Qala in qalu na'am, kalau seandainya mereka mengatakan iya, orang yang meninggal ini memiliki hutang, Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka sholata alaihi, beliau akan tinggalkan dan beliau tidak akan menjadi imam salat untuk jenazah tersebut. Baik. Suatu hari pernah juga dalam riwayat yang lain seorang ansor meninggal dan meninggalkan hutang yang cukup. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya lagi, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau pun segera pergi dan beliau mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatlah untuk sahabat kalian ini. Tapi masalahnya, orang yang meninggal ini, salah satu laki-laki Ansor ini adalah orang yang cukup terpandang. Maka salah seorang sahabat yaitu Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Shalli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu." "Ya Rasulullah, salatkanlah jenazah fulan itu. Aku yang akan membayarkan hutangnya." Ketika Abu Qatadah menjaminkan, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam maju mensolatkan jenazah Ansor itu. Baik. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Baik. Kata beliau Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Fa fi hadza dalilun ala 'idhamiddain." Maka hadis ini menunjukkan betapa besarnya permasalahan hutang. Baik. Meskipun itu sesama ahli sunnah, meskipun itu sesama salafi, meskipun itu sesama muslim, lebih-lebih lagi dengan mereka orang-orang kafir. Jangan disepelekan. Hak ya hak, harus ditunaikan ya harus ditunaikan. Wa annahu la yanbaghi lil insani an yastadina illa idza da'at ad-darurah ila dhalik. Dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim, seorang manusia, apalagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermudah-mudahan mencari hutang, meminjam hutang kepada saudaranya, illa idza da'atid daruratu ila dzalik, kecuali dia dalam kondisi darurat baru berhutang. Kalau tidak, jangan bermudah-mudahan berhutang, apalagi hanya untuk memenuhi keinginan hidup, memenuhi pola hidup, jangan. Kebanyakan dari hutang itu akan menjadikan kita retak hubungan muamalah dengan saudara kita. Lah sesama muslim demikian juga sama ahli sunnah. Sudah berapa banyak yang terjadi seperti itu. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi benar dan perlu untuk kita perhatikan. Kalau bukan perkara darurat, jangan mudah-mudahan berhutang meskipun kepada seorang saudara kita dari ahli sunnah salafi. Qala wala yastadinu la lizawaj wala li bina'i bait wala lil kamaliyat fil bait kullu hadza minas safah. Seandainya pun dia membutuhkan uang untuk menikah, jangan berhutang karena murni hanya untuk menikah. Ini beliau bukan saya. Di kitab ana jilid yang pertama Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin halaman ke-436, silakan dirujuk. Jangan berhutang hanya karena ingin menikah. Juga jangan berhutang karena ingin membangun rumah yang besar. Dan juga jangan berhutang karena untuk memperbagus rumah. Kullu hadza minas safah. Kalau ini kamu lakukan, maka betapa bodohnya kamu. Berhutang hanya demi perkara-perkara itu tadi. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Dalam surat An-Nur ayat 33 berkaitan orang yang ingin menikah dan dia belum punya sesuatu yang bisa untuk melaksanakan pernikahan itu. Jangan memaksa diri. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan." Dan hendaknya menjaga kehormatan orang-orang yang mereka ingin menikah tapi belum mendapatkan sesuatu untuk menopang pernikahannya. Hatta yughniyahumullahu min fadlihi, sampai Allah memberikan kecukupan dari keutamaan Allah kepada dia. Ini permasalahan zawaj, permasalahan pernikahan yang disyariatkan, yang dihasung syariat. In kana hadza fin nikah fama baluka bima huwa dunahu bikathir. Kalau masalah berhutang untuk menikah saja seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba pikirkan, kata beliau, bagaimana kalau itu perkara yang lebih rendah, perkara yang lebih remeh daripada masalah pernikahan tadi. Maka jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup, siapapun antum yang memiliki hutang, selesaikan dengan siapa pemilik hutang tersebut. Dan jika antum mampu untuk membayarkannya, bayarkan itu. Jangan beralasan, jangan hanya mengulur-ulur udzur dengan tidak ada niatan untuk membayar hutang tersebut. Matlul ghani dhulmun. Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang dalam kondisi engkau mampu untuk membayarkannya adalah kezaliman terhadap orang yang memberikan piutang tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.